Ada yang menanyakan kembali tentang apa penyimpangan Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Hadi. Seperti kata Ustaz Askeri, yang kami tahu Syekh Muhammad bin Hadi baik-baik saja, manhajnya lurus selesai sampai saat ini berdasarkan perhatian para ulama. Nah, baik. Kalau begitu, apa sebabnya ditahdir Syekh Rabi? Kalau dia penyimpangan manhaj. Syekh Muhammad bin Hadi sudah memecah belah Salafiyun, merusak persatuan Salafiyun, jadi bermusuh-musuhan. Ya, baik. Mendzalimi masyayikh, para orang berilmu, tanpa dalil, tanpa hujjah, dan ini kesalahan. Nah, yang tidak bisa ditolerir, nah, merusak dakwah salafiyah, sehingga dengan sebab itu ditahdir oleh Syekh Rabi'. Sampai Syekh Muhammad bin Hadi taubat, rujuk, dan menghentikan fitnahnya. Namun setelah keluarnya tahdir Syekh Rabi', Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan, lan ataraja, saya tidak akan rujuk. Nah, saya tidak akan rujuk. Tayyib. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Hadi menyamakan, ya, untuk berhujjah dengan fitnah-fitnah sebelumnya, di antaranya kata dia dulu juga begitu, saya sudah mentahri Safar al-Hawali Sururi. Nah, dan Syekh Rabi tidak setuju dan menyuruh saya berhenti mentahdir. Ujung-ujungnya sepakat dengan saya, membenarkan. Dan yang lainnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, sehingga seakan-akan Salafiyun yang tidak faham, seakan-akan Syekh Muhammad bin Hadi lebih tahu dakwah daripada Syekh Rabi. Nah, padahal realitasnya bukan begitu. Syekh Rabi tidak setuju dengan tahdir Syekh Muhammad bin Hadi saat itu, karena itu masih masih dinasihati Safar al-Hawali oleh Syekh Rabi, belum saatnya ditahdir. Bukan Syekh Rabi tidak tahu. Nah, bukan Syekh Rabi tidak tahu. Nah, Syekh Rabi sedang menasihati Safar al-Hawali, masih ada upaya. Syekh Rabi begitu, dinasihati dulu, orang yang salah dinasihati. Ini upaya. Orang itu membantah, mengeluarkan hujah, dibantah lagi dengan ilmiah oleh Syekh Rabi. Nah, nasihati sampai akhirnya tampak orang ini sahibu hawa. Subhan-subhan sudah dibantah, masih terus ngeyel. Ya, mu'anid namanya. Menentang terus gitu. Tidak mau menerima nasihat karena sudah ada hawa nafsu, sahibu hawa, mubtadi. Ya. Hanya ditahdir, tiba saatnya Syekh Rabi melihat dia, sudah sahibu hawa ini, sahibu hawa dia harus ditahdir. Betahdir Syekh Rabi. Nah, baik. Dan seluruh, ya, sebenarnya sudah kami terangkan pada muhadar sebelumnya. Nah, fitnah-fitnah yang telah lewat, semua Syekh Rabi yang menulis. Nah, baik. Syekh Muhammad bin Hadi tidak ada tulisan. Nah, jadi itu yang disampaikan itu sudah dibantah langsung keluar bantahan Syekh Ali Al-Hudaifi. Syekhul Ali Al-Hudaifi langsung membantah Syekh Muhammad bin Hadi tadi dengan bantahan yang lengkap. Nah, ya, tidak benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Hadi tersebut. Yang terkecoh dengan itu. Baik. Syekh Rabi membantah Ibrahim Ar-Ruhaili dengan kitab. Karena bacakan di Muntilan sampai habis. Nah, sekian kali pertemuan, setiap kali ke sana, kitab Al-Bayan membantah kaidah-kaidah yang menyimpan dari Ibrahim Ar-Ruhaili dengan ilmiah, tidak ada cacimaki kita terus. Nah, itulah Syekh Ubaid membantah dengan ilmiah, Syekh Abdul Bukhari membantah dengan ilmiah. Nah, Syekh Muhammad bin Hadi membantah Ibrahim Ar-Ruhaili habis-habisan. Nah, dalam berbagai rekaman audio, Ibrahim Ar-Ruhaili mengumpulkan bantahan-bantahan Syekh Muhammad bin Hadi tersebut. Ya, dia kumpulkan cacimakinya. Cacimakinya Muhammad bin Hadi kepada dirinya, dia kumpulkan, dia laporkan ke pengadilan. Akhirnya diperkarakan di pengadilan Syekh Muhammad bin Hadi. Ya, diperkarakan di pengadilan. Ya, di sidang bersama Ibrahim Ar-Ruhaili dengan pengaduan itu tadi. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, dan Syekh Abdul Bukhari tidak diperkarakan. Tidak bisa Ibrahim Ar-Ruhaili, karena tidak ada cacimaki. Yang ada adalah bantahan ilmiah. Dan yang seperti itu tidak bisa diperkarakan. Yang bisa diperkarakan adalah dicaci, dicacimaki. Nah, itu. Kemudian diantara yang terkuak juga, Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan bahwa orang yang berpendapat muslim yang meninggalkan amalan dengan jawari, dengan anggota tubuhnya, tidak kafir, itu adalah pemikiran murjiah, irja. Ini sebelumnya dari kalangan Haddadiyah, ta'an terhadap Al-Albani, ya. Al-Albani dituduh punya pemikiran irja. Al-Albani termasuk ulama yang berpendapat bahwa muslim yang meninggalkan sholat, ya, lima waktu karena malam, tetap muslim meskipun fasik, tidak dikafirkan. Nah, kalau ada dia mencela dengan tuduhan irja. Nah, ada ucapan Syekh Muhammad bin Adi, ya, seperti itu, bahwa orang yang mengatakan demikian irja, dan ini mengarah celaan kepada Syekh Rabi'. Nah, dan Syekh Muhammad bin Hadi diminta rujuk dari perkara itu, telah diminta rujuk dari perkara itu. Nah, ya, duduk menasihati beliau masyayikh. Nah, ada Syekh Abdul Bukhari, ada Syekh Abdul Wahid. Nah, yang kemarin datang dari orang. Baik, dan Syekh Muhammad bin Hadi berjanji, tapi sampai saat ini tidak diwujudkan, tidak dibuktikan, tidak ditarik ucapan itu, dan itu mengandung tuduhan irja, dan irja kepada siapa? Syekh Rabi'. Nah, ini hal-hal yang bisa saya tambahkan kepada antum, nah, terkait dengan fitnah yang ada sekarang. Wallahu musta'an. Pengikut Ustaz Askari juga tidak berhenti. Nah, gara-gara audio yang kemarin sempat anak bantah sebagian isinya itu di audio sebelumnya. Nah, pengikut muqallid, muta'asib, fanatiknya Ustaz Askari, ya, juga tambah jadi. Nah, audio itu dijadikan sandaran oleh mereka. Nah, kemarin ada salah satu pengikutnya dari Misten. Nah, orang Misten ini termasuk barisannya. Nah, menulis syubhat di grup yakni ke salah satu ikhwah. Nah, salah satu ikhwah yang kemudian minta jawaban di grup. Nah, dia mengatakan, ini sekarang Ustaz Askari sudah mengatakan, ayo kita menyelesaikan di hadapan Syekh Rabi. Mana Ustaz-Ustaz itu, kenapa tidak berani menyambut, tidak berani menerima tantangan Ustaz Askari? Nah, kenapa sekarang Ustaz Askari tidak teriak minta bertemu Syekh Rabi di awal dengan lantangnya, ya, dengan beraninya menuduh dakwah kita dakwah komando, dakwah hizbiyah seperti dakwahnya Muhammad Al-Imam Ma'daridi di Yaman yang dikomando, dikuasai, nah, masyayikh oleh dia dikomando oleh Muhammad Al-Imam. Indonesia juga begitu, ada komandonya, ya, ini dakwah hizbiyah. Kenapa tidak tanya dulu ke Syekh Rabi, langsung bicara? Setelah itu audio kedua dibalik, dikaburkan. Oh, yang saya maksud hizbiyun, bukan ustaz-ustaz. Nah, ya, kita harus tanya dulu ulama, pastikan ke ulama. Sama yang sekarang juga begitu, sudah bicara soal sifat. Oh, saya tidak bicara khusus soal sifat biografi Muhammad bin Hadi, cuma saya menyinggung soal sifat. Ya, sama saja, ya, akhi. Nah, sudah mengaku saja salah. Saya salah, saya rujuk. Nah, itu lebih baik. Tapi tidak. Nah, permainan berkelit seperti ini, akhirnya pengikutnya juga tambah jadi itu tadi keluar. Nah, syubhat ini tadi ke salah satu ikhwah kita. Nah, dan minta jawaban di grup. Karena dari salah satu pengikut askari yang ada di Misten. Ini tambah jadi pentolan-pentolan pengikutnya Saskari Zubair. Nah, antum kenal Zubair dari sini. Nah, ini jadi pengikut Saskari yang paling kencang sekarang. Nah, pendukung berat Itulah Zubair. Nah, dari dulu memang begitu. Anak berusaha menasihati dia bertahun-tahun. Anak sabari di sini. Nah, sabari. Anak tahu Zubair. Ya, membeli ini sebagian tolabah. Mukul ini itu. Kalimatnya mencaci. Bodoh-bodohi. Laporan masuk. Anak tahu. Anak berusaha memperbaiki dia tapi tidak bisa. Memberontak dia. Nah, dan kesalahan-kesalahan yang lain yang dia miliki, anak berusaha untuk meluruskan, perbaiki, mengarahkan, tapi memberontak. Nah, dia yang ingin mengatur, tidak mau diatur. Yang ingin mengatur di sini, di atas ustad-ustad, sesuai maunya. Nah, tidak mau diperbaiki, tidak mau diarahkan, berontak, pergi tanpa pamit. Nah, kemudian menyebarkan fitnah di luar, di grup WA. Nah, itu Zubair. Sekarang tambah hancur. Jadi pengikut suatu sekali dalam fitnah ini paling banyak bicara. Nah, paling banyak bicara. Termasuk fitnah yang sekarang, fitnah soal doa. Nah, kata, seperti kata Syekh Rabi, nasihat sudah sampai kepada mereka, tinggalkan. Tidak mau dinasihati, tidak mau berhenti, tinggalkan mereka dan tahdir mereka, kata Syekh Rabi. Ayat. Barakallahu fiikum.